sikap berlebihan ini akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di antaranya hadis riwayat Imam Malik, kemudian setelah itu hadis riwayat Ibnu Jarir, kemudian setelah itu kita membaca tentang hakikat Lata, yang mana Al-Lata itu asalnya adalah orang baik, orang yang suka menolong, orang yang menunaikan ibadah haji dengan cara membuatkan untuk mereka adonan roti, kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada jamaah haji. Kemudian juga di zaman dahulu, orang-orang yang tinggal di tanah kota Mekah, mereka apabila musim haji, mereka berlomba-lomba untuk berkhidmat untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Berkhidmat artinya menolong, membantu untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian Al-Lata ini meninggal, maka akhirnya orang-orang mengagungkan kuburannya, mempunyai sikap yang berlebih-lebihan terhadap kuburannya, dan mereka akhirnya mengkhususkan ibadah di samping-samping kuburannya, yang pada akhirnya kemudian disembah. Dan Al-Lata ini adalah min akbari al-asnam inda Quraisy, termasuk berhala yang paling besar di tengah orang-orang kafir Quraisy. Penyebabnya, jadi kenapa penulis menyebutkan riwayat Lata ini yang juga disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 19. Penyebabnya adalah karena sikap berlebihan orang-orang Arab jahiliyah terhadap kuburan Al-Lata, yang akhirnya lambat laun kuburan tersebut disembah tanpa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran menarik sedikit tentang Al-Lata ini, yaitu saya bacakan perkataan dari Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau ini adalah ulama Islam di abad ke-15 Hijriah ini, dan beliau meninggal sudah sekitar belasan tahun yang lalu. Dan beliau termasuk ulama besar di kerajaan Arab Saudi, dan termasuk daripada majlis Hay'ah Kibaril Ulama, yaitu majlis ulama besar Arab Saudi. Beliau mengomentari tentang bahwa Al-Lata dulunya adalah orang-orang termasuk dari orang-orang yang apabila datang jamaah haji, karena musim haji ma'ruf bulan Zulhijjah dan diawali dengan bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah, banyak orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Dan haji dikenal sebelum datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik kata beliau adalah, coba perhatikan, wal gharib, dan yang asing, annan nasa fi jahiliyatihim yukrimuna hujjaja baitillah. Yang aneh adalah orang-orang di masa jahiliyah mereka, orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam, mereka senantiasa memuliakan para jamaah haji. Mereka memuliakan para jamaah haji yang bertolak ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Wayaltuna lahumus sawiqa. Mereka membuat adonan-adonan roti, yang dengan adonan tersebut akhirnya para jamaah haji bisa membakarnya dan memakan roti tersebut, yang jelas berkhidmat kepada jamaah haji. Ini kebiasaan Arab jahiliyah. Wa kana al-Abbasu aidan yasqi lahum min zamzam wa rubbama yaj'alu fi zamzam nabizan yaj'alu zabiban aw nahwa. Artinya, dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa juga meminumi para jamaah haji air zam-zam. Kita tahu dahulu bahwa di tanah Arab, terkhusus di Makkah Al-Mukarramah, itu jarang air, tidak seperti zaman sekarang. Jarang air, maka sangat dibutuhkan air. Makanya pada tanggal 8 Zulhijjah, yang orang-orang yang menunaikan ibadah haji pergi ke Mina, disebut sebagai hari tarwiyah, yaitu hari mengumpulkan air, karena besoknya untuk wukuf di Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari Arafah, di Arafah tidak ada air, maka mereka membawa air-air tersebut. Karena kekurangan air, tidak seperti zaman sekarang. Maka kebiasaan Al-Abbas bin Abdul Muttalib memberikan minum kepada jamaah haji. Dan kadang-kadang air zam-zam tersebut dicampuri dengan anggur-anggur, agar menjadi zabib, menjadi nabil. Nabil adalah minuman penyegar, ya. Ketika air dicampur dengan kurma, ketika air dicampur dengan anggur, maka pada campuran hari ke-1, hari ke-2 itu merupakan seperti air-air penyegar, memberi vitalitas kepada seseorang untuk bisa beraktivitas. Ini kerjaan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebelum masuk dalam agama Islam. Kemudian wa fil waqtil hadir. Nah, tapi sangat ironi di zaman sekarang, kata beliau. Di zaman sekarang saran nasu bil aks. Orang-orang di zaman sekarang malah terbalik. Yastaghilluna al-hujjaja ghayatal istighlal. Jamaah haji malah dimanfaatkan semanfaat-manfaatnya, bukan memberikan manfaat, malah dimanfaatkan, dirugikan, diambil hartanya tanpa kebenaran dengan cara macam-macam. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah, kata beliau. Hatta yabi'u alaihim ma yusawi riyalan bi riyalain, kata beliau. Kadang sebagian pedagang yang aturan mereka berkasih sayang kepada jamaah haji sudah jauh-jauh dari daerah masing-masing, membawa bekal yang mungkin secukupnya, yang mungkin kurang. Alhamdulillah kalau ada yang berlebih. Kadang-kadang pedagangnya menjual yang barangnya aturan 1 rial, dijual menjadi 2 rial, bahkan kadang-kadang 3, bahkan kadang-kadang 5. Wa aktsaru hasbin ma yatayassara lahum. Dan juga memperbanyak hisab, yang mana pedagang tersebut ingin mengambil sebanyak-banyak semudah-mudah mereka. Wa hadza fil haqiqati khata'un 'adzim, karena Allah Ta'ala yaqul. Dan ini sebenarnya adalah kekeliruan yang dianjurkan sebenarnya orang berkhidmat kepada jamaah haji. Itu baru sedikit contoh yang beliau sebutkan. Ada kadang-kadang penipuan. Penipuan di dalam masalah dam. Kita tahu bahwa haji orang Indonesia itu haji tamattu. Dan haji tamattu harus menyembelih hewan hadyu. Hewan hadyu kadang-kadang pengumpulannya, biayanya kolektif. Dikumpulkan bersama-sama, kemudian diberikan kepada satu orang yang dianggap bisa membelikan hewan hadyu. Kadang-kadang hewan hadyunya dilipatkan, kadang-kadang tidak dibelikan, kadang-kadang dibelikan sebelum waktunya, disembelih sebelum waktunya karena agar lebih murah, dengan diambil harga yang lebih mahal. Kadang-kadang disuruh ziarah untuk menunaikan ibadah umrah selama haji sebanyak 7 kali. Di situ perlu transportasi. Transportasi akhirnya mengambil uang lagi dari jamaah haji dan semisal. Macam-macam. Yang bisa ditarik dari jamaah haji uangnya diambil. Ini sebenarnya kekeliruan, kata beliau. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 25, "Wa man yurid fihi bilhadin bidzulmin nuziqhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan untuk melakukan ilhad, perbuatan yang menyimpang di dalam kota Mekah, ini baru menginginkan, maka sungguh kami akan rasakan kepada mereka siksa yang pedih. Bagaimana kalau melakukannya baru niat untuk melakukan di tanah suci, melakukan kezaliman, penipuan, pemalsuan, maka kalau seandainya niat saja seperti itu, bagaimana kalau melakukannya? Nah, ini yang aneh di zaman sekarang ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita membaca pada halaman ke-82. Penulis rahimahullahu taala, kalau saya katakan penulis, maka beliau adalah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Penulis mengatakan, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alayha al masajid was suruja, rawahu ahlus sunan. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Kata diriwayatkan itu sebenarnya tidak tepat. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, melaknat kaum wanita yang menziarahi kubur serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dalil yang terakhir pada bab ini. Bab sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh menyebabkan kuburan tersebut nantinya disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis menyebutkan riwayat ini sebagai dalil tentang apa yang disebutkan dalam bab ini. Kita pahami hadis ini baik-baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah panggilan anaknya Abbas, kalau bahasa kita. Anaknya Abbas. Ibnu artinya anak, Abbas artinya Abbas, anaknya Abbas. Dan ini nama panggilan. Nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Nama bapaknya Abbas, maka Abdullah ibnu Abbas, sampai di Banjar Abdullah bin Abbas. Ya, atulan Abdullah ibnu Abbas, maka menjadi Abdullah bin Abbas. Itu nama aslinya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah min sigharis sahabah fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang belia, muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau ini termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat lainnya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat lainnya. Karena beliau termasuk dari sahabat yang sangat sering menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas mempunyai gelar Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Bahkan di antara para sahabat saja beliau adalah seorang alim, ya. Di antara para sahabat saja beliau adalah seorang alim. Apalagi di antara orang-orang biasa. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berarti beliau adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Rasulullah berarti Abdullah bin Abbas. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendapatkan sebelum itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau termasuk sahabat yang muda beliau. Bahkan beliau mengatakan, "Tufiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ashr." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan aku berumur 10 tahun. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Abdullah bin Abbas sahabat yang muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada, kalau kita berbicara tentang derajat para sahabat, ada namanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang tua, yang terkemuka, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat-sahabat terkemuka. Ada namanya sigharus sahabah. Sigharus sahabah artinya sahabat-sahabat yang kecil, yang muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia masih muda. Beliau-beliau ini masih muda. Di antaranya ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Salah satu keistimewaan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa suatu ketika Abdullah bin Abbas bercerita, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-makhraja wa kharaja. Fa idza turun mughatta. Qala man sana'a hadza? Fa qultu ana. Fa qala Allahumma 'allimhu ta'wil al-Qur'an." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, masuk dari tempat pintu masuk, dari tempat pintu keluar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pintunya tertutup. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana, aku." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dan berdoa, "Allahumma 'allimhu ta'wil al-Qur'an." Ya Allah, ajari Abdullah bin Abbas tafsiran dari Al-Qur'an. Akhirnya beliau mendapatkan gelar di antara para sahabat Nabi, beliau mendapatkan gelar Turjumanul Qur'an. Turjumanul Qur'an. Gelar dari Abdullah bin Abbas adalah Turjumanul Qur'an. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas tentang agama dan ajari beliau tafsir Al-Qur'an. Ini doa bisa dibaca oleh para orang tua berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama. Berdoa seperti ini lebih utama untuk anak-anak kita dibandingkan kita mendoakan hanya perkara-perkara dunia. Pahamkan agama dan ajari tafsir Al-Quran. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas salah satu dari seorang yang bernama Abdullah yang muda-muda yang banyak meriwayatkan hadis dari empat orang bernama Abdullah. Saya ulangi, Abdullah bin Abbas salah satu dari empat orang yang bernama Abdullah yang muda yang banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya namanya di depannya Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah. Empat. Makanya disebut oleh para ulama hadis al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah. Empat orang yang bernama Abdullah yang masih muda belia dari kalangan para sahabat Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis. Pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Abbas adalah kita sebagai orang tua usaha mengenalkan anak untuk cinta ilmu agama. usaha Pak. Wallahi sulit. Usaha. Laisal mar'u yuladu aliman wa laisa huwa dzu ilmin kaman huwa jahilu. Bukanlah seorang dilahirkan dalam keadaan berilmu dan tidak akan pernah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang bodoh, enggak pernah sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak akan pernah sama. Itu pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan untuk pengingkaran. Artinya tidak akan pernah sama orang yang bodoh dengan orang yang tidak, orang yang pintar. Tidak akan pernah sama. Dari segala macam sisi, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Tidak akan pernah sama orang bodoh dengan orang pintar. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, enggak akan pernah sama. Maka pelajaran menarik, Abdullah bin Abbas ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau sekitar umur 10 tahun. Dalam riwayat yang lain umur 13 tahun. Beliau ahli agama. Maka usaha. Kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, atau sebagai kakek. Usahakan cucu-cucunya jangan seperti kakeknya. Anak-anaknya jangan seperti bapaknya. Umur 40-50 tahun baru belajar Iqra. Jangan. Ya. Umur 3 tahun harus sudah bisa baca Quran. Allah. Ini luar biasa. Ya. Jangan penyakit ditularkan kepada anak. Ah, kepada bapak. Anjir 7 tahun. Aku aja 35 tahun hanya bisa Iqra. Jangan. Ya. Jangan. Dan itu perlu usaha, kenalkan, gemarkan anak-anak kepada ilmu agama. Gemarkan anak-anak. Bukan kepada, hanya kepada tempat-tempat bermain. Mereka ingin main, mereka ingin main. Tapi kenalkan mereka kepada tempat-tempat ilmu agama. Ini usaha. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan sulit mendapati anak-anak kita. Mereka kenal ilmu agama. Mereka tahu tempat pengajian. Bah mau kemana? Kajian. Yang dia kenal tempat kajian. Bukan hanya mall. Maka kenalkan Bapak Ibu. Dan itu harus usaha. Usaha. Kenalkan kepada ilmu agama. Gemarkan mereka mengaji Al-Quran. Gemarkan mereka membaca buku-buku ilmu agama. Dan ini perlu usaha. Tidak mudah. Harus sabar. Ya, harus sabar. Kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia ingin main, kadang-kadang kita kasihan. Maka harus sabar. Kenalkan ilmu agama dan kita akan mendapatkan hasilnya nanti setelah kita meninggal dunia. Awwaladin salihin yad'ulah. Salah satu harta warisan yang kita tinggalkan yang akan bermanfaat ketika kita menjadi satu tulang ekor kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma syai'un minal insan illa bali." Manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur tidak ada sesuatu pun yang ada pada tubuhnya kecuali hancur, kecuali illa 'adzbudz dzanab wa minhu yuraqqabu yaumal qiyamah. Kecuali satu tulang ekor dan darinya nanti akan ditumbuhkan manusia kembali pada hari kiamat. Pada saat menjadi satu tulang ekor tersebut, maka di sana ada pahala-pahala mengalir. Dari siapa? Waladin salih yad'ulah. Anak yang salih yang mendoakannya. Dan anak kita akan dapati salih. Tidak dengan simsalabim abrakadrabah. Enggak. Usaha. Harus usaha. Ya. Usaha. Dan usahanya harus maksimal. Gemarkan mereka kepada ilmu agama. Gemarkan mereka kepada ilmu agama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya sering menyinggung tentang kata atau nama Ibnu Abbas. Bolehkah manusia bernama dengan Ibnu Abbas? Secara bahasa kurang tepat. Ibnu Abbas artinya anaknya Abbas. Berarti kalau namanya Ibnu Abbas, berarti si fulan ini anaknya Abbas. Bukan anak bapaknya. Ini kurang tepat sebenarnya. Tetapi jika dia menganggap Ibnu Abbas adalah sudah menjadi alam, sudah menjadi nama seperti Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Abdurrahman, Abdurrahim, Joko, Joni, Utuh, Anang, ya sudah menjadi nama, maka silahkan bernama dengannya. Akan tetapi saya tidak menganjurkan. Ustaz, bukankah itu nama sahabat? Namanya Abdullah, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu gelar. Tetapi sekali lagi, jika dia menganggap Ibnu Abbas itu sebagai sebuah nama, maka silahkan. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq. Ada nama anak bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena Abu Bakar itu adalah kunyah. Abahnya Bakar. As-Siddiq tidak dimiliki oleh kecuali oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Abi Quhafah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi jika dia menganggap itu sebagai sebuah sebagai nama, maka silahkan. Abu Bakar ya, dan tidak perlu As-Siddiq. Ada orang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, bolehkah pakai Al? Namanya pakai Al." Misalkan Joni Al apa gitu? Al Altaf Al Farisi. Joni Al Farisi misalkan. Mohon maaf yang bernama Joni di sini. Joni Al Farisi. Bolehkah pakai Al? Maka jawabannya, Al itu bukan nama dalam bahasa Arab. Al itu penisbahan. Ya. Entah penisbahannya kepada daerah dia tempat lahirnya di mana, seperti misalkan dia dari Banjar, Al Banjari, ya, dia dari Binuang, Al, ya, itu nama penisbahan kepada daerah. Ada lagi penisbahan kepada keluarga, seperti misalkan Al Saud, ya, yang akhirnya menjadi Kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya itu adalah keluarga Al-Sa'ud. Al-Sa'ud menjadi Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ini keluarga yang saya ambilkan contoh yang terkenal. Ada Al kepada yang memerdekakannya. Dulunya budak atau dulunya bukan orang Islam. Kemudian merdeka, kemudian masuk Islam, disebabkan karena keluarga si fulan. Maka bisa dinisbahkan dengan Al, seperti Al-Bukhari. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Al-Bukhari ini siapa? Yang mengislamkan Muhammad tadi. Keluarga Muhammad masuk Islam gara-gara Bukhari. Ya? Gara-gara orang dari Bukhari. Ini penisbatan-penisbatan. Jadi Al itu bukan nama, tetapi dia adalah penisbatan. Ini sedikit Bapak Ibu Saudara tentang nama. Baik, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Melaknat artinya adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dosa yang diancam laknat, maka dia terindikasi dosa besar. Ini kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Kullu dhambin khatamahu Allahu bila'nah, au nar, au azab, au ghadab, fahuwa kabirah. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, neraka, siksa, murka, maka dia adalah dosa besar. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Umar lepasnya lah. Kita hanya mukaddimah ini. Nah, ya begitulah waktu. Silakan azan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Sebelum saya lanjutkan, Ada sedikit tadi saya ingat sesuatu. Tadi sebelum saya keluar dari kamar, Mas Robi nawarin, "Ustaz, mau madu hanyar nih. Setaiman yang bawa. Silahkan." Lihat ya, Ustaz, masih ada sarangnya nih nah. Madunya. Oh iya. Berarti asli. Ulun minum tadi. Habis itu ada sebuah ayat yang saya ingat di dalam surat Muhammad, dalam surat Al-Qital, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. "Fiha anhar min ma'in ghairi asin." Di dalamnya ada sungai yang diisi dari air yang tidak akan berubah. Dan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Dan sungai yang terisi dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min asal musaffa. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada sungai yang terisi dari khamr yang tidak memabukkan, bahkan lezat untuk diminum. Wa anhar min asalin musaffa. Nah, ini yang mengingatkan saya tadi. Dan ada sungai yang terisi dari air madu. Musaffa. Musaffa itu artinya bersih. Tidak ada kotoran sedikit. Ketika kita mendengar tentang surga dan kita masih di dunia, maka saya sering ingatkan bahwa agar nikmat-nikmat surga itu kita tertarik dengan hati kita, maka caranya adalah gunakan apa yang dianjurkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan apa yang ada di surga kelak kecuali cuma nama. Ya? Kecuali cuma nama. Madu, namanya madu asal. Tapi madu dunia beda dengan madu surga. Asalin musaffa, madu yang bersih, tidak ada kotorannya. Tidak ada campurannya, tidak ada dedaknya ataupun apa namanya? Ampasnya. Bersih. Nah, itu yang akan membuat kita terpesona dengan surga yang akhirnya kita berangan-angan. Tapi dapatnya dengan apa? Dengan beramal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Nah, yang saya ingat di sini adalah suatu ketiga kalau saya kajian di luar kota. Ada bapak-bapak tua. Kemudian beliau habis kajian datang ke panitia. Kita lagi ngumpul-ngumpul biasa, habis kajian biasa panitia ngumpul dan segala macam. Datang bapak-bapak tua. "Ustaz," saya bilang, "demi Allah, Ustaz." Bapak-bapak tua ini umur 70-an tahun. "Saya bagaimanapun itu khamr di surga lezat bagi yang meminumnya, saya tidak akan pernah minum." Ya. Ya, orang tua mau saya gimanain coba. Beliau berkata seperti itu bukan untuk menolak ayat, akan tetapi belum paham. Nah, salah satu hal yang membuat kita akhirnya belajar di sini adalah seperti yang dikatakan Abdullah bin Abbas tadi, jangan samakan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga, kecuali cuma nama. Hakikatnya biasa. Saya jelaskan kepada Pak, tidak sama khomernya dunia dengan khomernya surga. Dunia memabukkan, surga lezat, bukan memabukkan, lezat untuk meminumnya. "Enggak, saya enggak akan minum. Haram saat khomer itu." Beliau nunjuk-nunjuk saya seperti itu. Maka ini sama seperti yang kita sudah sebutkan di awal tadi. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak akan sama. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Di surat Muhammad ayat 19. Ayat berapa? 15. Surat Muhammad ayat 15, silahkan cek. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Melaknat kaum wanita. Kaum wanita ma'ruf, berarti selain lelaki yang berkelamin wanita. Untuk apa? Berziarahi kuburan. Berziarah kubur, yaitu mendatanginya untuk berziarah ke kuburan tersebut. Kuburan, maksudnya kuburan siapapun, baik itu orang-orang saleh ataupun keluarganya, ataupun kuburan orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Semua kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Nanti kita akan bahas tentang hukum yang kita akan ambil secara sempurna, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berziarah kubur untuk para perempuan. Insyaallah kita akan bahas setelah ini. Saya jelaskan dulu hadisnya. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Maksudnya, kuburan-kuburannya dijadikan sebagai masjid atau dijadikan sebagai tempat-tempat mengkhususkan ibadah. Baik itu berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bertafakkur, sholat, ya, atau menerangi lampu di atas kuburan. Nah, di sini nanti masuk kepada apa hukumnya kalau seandainya menguburnya di malam hari. Bolehkah pakai lampu? Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak membolehkan. Meskipun dikubur di malam hari, ya, maka tidak diperbolehkan untuk memakai lampu. Bisa dengan lampu lain, kata beliau, lampu mobil, lampu apa. Yang jelas jangan dilampui. Tapi wallahu alam, idza turra, jika susah untuk menguburkan. Jika susah untuk menguburkan dan sangat terpaksa, maka tidak mengapa. Itu pun setelah dikuburkan langsung dicabut ataupun dihilangkan lampunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini apa hubungan antara hadis ini, sebelumnya kita lanjutkan dulu, hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Kitab Sunan itu siapa? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu maksudnya hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Para penulis di sini maksudnya adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ya. Imam Ahmad bukan. Imam Ahmad mempunyai kitab namanya Musnad, bukan Sunan. Ya, Sunan itu cuma 4. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis riwayat para penulis kitab Sunan, kalau nama lainnya berarti hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang barusan kita baca. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yaitu apa hukum berziarah kubur untuk para perempuan, para muslimah? Di sini kita akan bahas agak panjang. Para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat tentang berziarah kubur untuk para perempuan. Pendapat yang pertama, boleh berziarah kubur untuk para perempuan. Dan ini pendapat jumhur mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat mazhab Imam Malik dan pendapat yang paling sah dari mazhab Imam Syafi'i. Dan ini juga pendapat ulama yang bernama Ibnu Hazm. Apa pendapatnya yang pertama? Boleh. Ya. Pendapat yang kedua, makruh. Berziarah kubur untuk perempuan hukumnya makruh. Tapi tidak sampai haram, cuma makruh, dibenci. Artinya boleh kalau dilakukan. Tidak berdosa kalau dilakukan, cuma dibenci. Dan ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Apa bedanya dengan yang pertama? Tadi saya katakan yang pertama adalah pendapat yang sah dari mazhab Syafi'i. Sedangkan yang kedua ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, makruh. Dan dia pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali, mazhab Ahmad bin Hambal. Makruh hukumnya. Dan pendapat yang ketiga yaitu haram. Perempuan berziarah kubur hukumnya haram. Dan ini adalah salah satu pendapat mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat mazhab Imam Malik dan salah satu pendapat mazhab Imam Ahmad. Artinya kalau saya katakan salah satu itu berarti ada seperti itu. Tapi bukan pendapat mazhab secara umum, tidak. Salah satu mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dan pendapat Syekhul Islam. Haram hukumnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas dalil-dalil yang merupakan pendapat-pendapat ini. Dimulai dari yang mengharamkan. Dalil pendapat yang mengharamkan adalah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Jelas dilaknat. Ini menunjukkan haram. Dalam riwayat Tirmidzi dengan lafaz yang lain, la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Lihat bedanya tulisannya. Bapak Ibu bisa lihat tulisan di dalam buku Bapak Ibu sekalian. Yang di dalam buku kita zairatil kubur. Ini artinya wanita-wanita peziarah kubur. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang saya barusan bacakan, zawaratil kubur. Ini wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Nah, itu bedanya. Ya, ini salah satu dalil yang dipakai oleh ulama-ulama yang mengharamkan untuk wanita berziarah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dua-duanya itu dalil. Yang pertama wanita berziarah kubur, yang kedua yang sering berziarah kubur. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan haramnya berziarah kubur yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang ketiga. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, nuhina anittiba'il janaiz. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah maksudnya mengikuti jenazah ke pekuburan. Ini dalil tentang haramnya berziarah kubur bagi bagi perempuan, wanita muslimah. Kemudian dalil yang keempat yang dipakai oleh pendapat yang mengharamkan adalah bahwa para wanita kebanyakan mereka lemah perasaannya, ditakutkan nanti ketika berziarah kubur maka akan terlalu berlebihan meratapi di pekuburan mayat, di pekuburan, maka ditakutkan akan hal itu. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang mengharamkan. Dalil yang membolehkan. Yang pertama, hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk berziarah kubur. Ini dalil yang membolehkan. Bagaimana hadisnya? Lihat. Aisyah berkata, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Kalau aku berziarah kubur, apa yang aku baca wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, bahkan mengajari untuk berziarah kubur. Quli, ucapkanlah, "Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin." Artinya, keselamatan atas penghuni kubur dari kaum beriman dan kaum muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang akan datang. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya dengan kehendak Allah, kita akan bertemu dengan kalian. Ini menunjukkan bahwa Aisyah tidak dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berziarah kubur. Karena beliau bertanya, kalau aku berziarah kubur, apa yang aku baca? Kalau terlarang, niscaya Rasulullah akan apa? Akan apa? Akan melarang dan tidak akan memberikan doa untuk berziarah kubur. Baik. Lihat penjelasan dari Al-Hafiz Ibn Hajar akan hadis ini. Beliau mengatakan, فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى زِيَارَتِهَا الْقَبْرَ وَالْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَإِقْرَارُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حُجَّةً. Nabi Muhammad SAW menetapkan untuk Aisyah berziarah kubur dan diam di kuburan untuk berziarah, dan penetapan persetujuan Rasulullah adalah hujjah, sandaran hukum yang kuat. Dalil yang pertama tentang bolehnya berziarah kubur bagi perempuan. Dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabr. Nabi Muhammad SAW pernah melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping kuburan. Lihat, perempuan ini menangis samping kuburan, berarti dia berziarah kubur. Ya. Faqala ittaqillaha wasbiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, takutlah engkau kepada Allah atas perbuatanmu ini. Enggak boleh seperti itu. Terlalu meratapi si mayat dan bersabarlah. Lihat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dia berziarah kubur, tetapi melarang apanya? Meratapnya. Karena di situ disebutkan sabarlah, ya. Faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifhu. Maka perempuan tersebut tanpa menoleh dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, pergi engkau, engkau tidak mendapati musibah sebagaimana yang aku rasakan. Dan perempuan tersebut tidak mengenal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada perempuan tersebut bahwasanya beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa salah satu hikmah kenapa dilarang seorang meratapi kesedihan, musibah terlalu berlebihan, karena kadang-kadang dia di luar batas kesadaran. Orang terlalu berlebihan meratapi musibah, tidak sabar, tidak mengembalikannya kepada Allah, kadang-kadang lisannya keluar kontrol, di luar kontrol. Kemudian perbuatannya juga di luar kontrol. Akhirnya dia kadang-kadang menantang siksa Allah. Ya, pernah saya, Pak. Waktu itu masih kerja di Arab Saudi, datang seorang perempuan dengan majikannya. Majikannya mengatakan, "Ya, akhi," katanya, "wahai saudaraku, nasihatin. Ini perempuan kerja di tempat saya. Dia bagaikan sudah seperti adik saya, keluarga saya. Apa yang kami makan, kami berikan kepada dia. Apa yang kami pakai, kami pakaikan kepada dia." Maksudnya sama, tidak ada bedanya. Maka, tetapi kalau seandainya dia sedih dan kami salah, tolong beritahu. Dia sudah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Apa salah kami? Apa, atau apa permasalahannya? Ternyata apa? Saya tanya, "Bu, ada apa?" Langsung nangis. Wah, nangis habis-habisan. "Tenang, Bu. Ada apa? Sebutkan." "Saya dapat musibah di keluarga saya." "Apa musibahnya?" "Anak saya meninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sudah takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. "Kemudian, Ustaz, kenapa harus saya? Kenapa tidak yang lain? Ibu-ibu masih punya suami, meninggal juga pada saat yang bersamaan." Saya bilang, "Innalillah," yang keduanya, Bu. Semuanya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan untuk itu. Kemudian beliau mengatakan, "Kenapa harus saya? Kenapa enggak yang lain, Ustaz? Ibu-ibu masih muda, masih cantik. Silahkan menikah yang lain dengan laki-laki." "Tidak bisa." "Dan kenapa enggak bisa, Bu?" "Tidak bisa, pokoknya." Akhirnya beliau berterus terang, "Rahim saya sudah diangkat. Saya tidak akan pernah bisa untuk mempunyai anak lagi." Ya, musibah bertubi-tubi. Sebesar musibah, sebesar itu iman seseorang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, yang jarang dapat musibah, yang hidupnya tenang, semuanya ada, semuanya diinginkan sampai, bisa. Hati-hati. Jangan-jangan itu salah satu bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menghabiskan nikmat kita yang kita akan dapatkan di akhirat. Kita habiskan di dunia. "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Kalian telah menghabiskan hal-hal yang baik kalian ketika hidup di dunia. Ditakuti itu. Semua lancar, semua tidak ada masalah, semua tidak ada ujian. Ingin ini dapat, ingin itu dapat. Ya. Semuanya lancar. Maka hati-hati. Karena seseorang yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah. Kalau seandainya di dalam agamanya ada ketebalan, ada kekuatan, maka ujiannya tambah besar. Wa in kana fi dinihi riqqatan. Kalau seandainya di dalam agamanya ada seketipis, tipis imannya, maka sedikit nanti ujiannya. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita harus mencari ujian. "Ustaz, saya ingin pergi ke tempat lokalisasi." "Kenapa?" "Uji iman." Ini salah para ikhwaskan. Ya, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ujian. Ya. Maka kembali ke permasalahan kita. Bahwa perempuan mereka itu mempunyai rasa terlalu berlebihan. Dan kadang-kadang kalau meratapi sebuah musibah, dilarangnya. Kenapa terlalu berlebihan? Karena akan keluar dari kontrolnya. Ucapannya, tingkah lakunya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-haliqah wasyaqah was-saliqah." Allah melaknat wanita-wanita yang menggundur rambutnya karena meratapi kematian. Haram wanita menggundur rambutnya, dan wanita-wanita yang merobek bajunya karena meratapi musibah. Wanita-wanita yang meraung-raung, haram karena meratapi musibah. Ya, di luar kontrol kalau sudah meratapi lebih daripada sewajarnya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran yang menarik. Lihat, bayangkan Rasulullah SAW dikatakan oleh perempuan ini, ilaika ani, pergi engkau. Engkau enggak tahu sakitnya ketika mendapati anak yang meninggal. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut kemudian diberitahukan bahwa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajidu indahu bawabin. Lalu beliau mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di rumah Rasulullah tidak ada penjaga. Kemudian beliau mengatakan, perempuan ini berkata, "Lam a'rifka ya Rasulullah." Aku belum tahu itu tadi engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma memberikan sebuah pesan. Ya, ini pesan untuk kita semua. Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar yang sesungguhnya hanya terletak pada tatkala musibah datang pertama kali, kemudian dia yang bisa menahan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Itulah sebenar sabar. Adapun kalau seandainya sudah piring hancur, rumah hancur, batu seminggu, uyuh sudah sidin. Aku sebenarnya sabar. Ya, habis sudah. Maka ini para ikhwan, ini bukan sabar. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah ada pada hentakan musibah pertama. Kapan datang musibah? Maka dia sabar menahan dirinya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah orang yang sabar. Dan sabar itu Pak, enggak ada batasnya. Sabar ulul habis dah setai. Enggak ada sabar habis itu. Ya? Sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, tidak ada manfaat. Allah berfirman innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Sabar siapa? Sabar yang ada batasnya, Ustaz. Enggak. Sabar tidak ada batasnya. Sabar harus benar-benar sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang ketiga yang membolehkan bahwa telah tetap riwayat sebagian sahabat wanita berziarah kubur. Telah tetap riwayat bahwa sebagian sahabat wanita berziarah kubur. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berziarah kubur. Menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman. Kemudian Aisyah ditanya, "Alaisa qad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik?" Wahai Aisyah, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk para perempuan berziarah kubur? Qalat na'am. Iya, kata Aisyah. Kana nahyun thumma amrun kana naha thumma amara biziyaratiha. Dahulu beliau melarang, lalu beliau memerintahkan untuk berziarahnya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan. Kemudian dalil yang keempat yang membolehkan para wanita berziarah kubur, yaitu keumuman hadis yang berbunyi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur, lalu ziarahilah. Ini umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil yang memakruhkannya sama dengan dalil yang mengharamkannya. Dalil-dalil pendapat yang memakruhkan wanita berziarah kubur hampir sama dengan dalil-dalil yang mengharamkannya. Yang kuat mana, Pak? Hah? Haramkah? Ini beda sekali nih. Haramkah? Bolehkah, makruhkah? Yang kuat mana? Hah? Boleh, tanggung jawab. Kenapa? Saya ingat dulu waktu masih duduk bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. dan saya duduk 5 tahun bersama beliau. Beliau mengatakan, lihat hadis ini, di dalamnya ada laknat. Kemudian beliau mengatakan, kita tahu khilaf, semua kita tahu khilaf. Khilaf di antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Semua kita tahu. Tapi coba perhatikan, kata beliau, di dalamnya ada laknat Rasul bagi wanita yang menziarahi kubur. Kalau seandainya, lihat pendapat beliau ini, kalau seandainya para wanita meninggalkan berziarah kubur, dia hanya ketinggalan amalan sunnah, tapi tidak dapat laknat. Artinya, kalau memang betul boleh perempuan untuk berziarah kubur, maka hanya ketinggalan amalan sunnah. Tapi, kalau seandainya para wanita berziarah kubur dan kita mengambil pendapat yang membolehkan, ditakutkan dia akan mendapatkan laknat. Kalau toh dia tinggalkan cuma ketinggalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat guru saya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Akan tetapi dalil lebih saya sukai, yaitu boleh. Karena dalilnya begitu kuat dan itu pendapat jumhur yang membolehkan. Aisyah bertanya tentang berziarah kubur. Kemudian perempuan yang berziarah kubur tadi, kemudian yang tadi aku larang berziarah kubur, lalu ziarahilah. Umum, tidak ada pengecualian. Wallahu a'lam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu pelajaran yang kedua. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum para wanita berziarah kubur. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Sudah jam 8.04. Lanjutkah? Sedikit lah, mohon minta waktunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah apa hubungan antara berziarah kubur bagi wanita dengan menerangi lampu kuburan? Kenapa dua-duanya mendapatkan laknat? Nah, apa hubungan antara berziarah kubur bagi wanita dengan menerangi lampu, menerangi kuburan dengan lampu? Kenapa dua-duanya mendapatkan laknat? Kan di sini Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Dua-duanya dilaknat. Wanita yang berziarah kubur dilaknat, orang yang membuat lampu di atas pekuburan dilaknat. Apa hubungannya ini? Paham, Pak? Apa hubungannya? Kenapa dua-duanya dilaknat? Maka lihat, saya bacakan dari penjelasan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Hiya annal mar'ata liriqqati 'atifatiha wa qillati tamyiziha wa dha'fi sabriha rubbama tu'badu astabudu ashabal qubur ta'attufan 'ala sahibil qubur falihadha qaranaha bil muttaqidin 'alayha al masajid wasyuruj. Artinya, yang menjadi inti pendalilan pada hadis ini, dalam bab ini, sikap berlebihan terhadap kuburan sehingga kuburan nantinya akhirnya disembah, adalah bagian terakhir dari hadis ini, bahwa dilarang dan dilaknat menerangi kuburan, mengagungkan kuburan. Itu inti pendalilan dari bab, dari hadis ini terhadap bab. Apa hubungannya dengan perempuan dilaknat yang berziarah kubur? Bahwa perempuan saking dia mempunyai perasaan tipis, lembut, suka menangis, ya, pengasih, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan dengan sifat seperti itu ketika dia berziarah kubur, nanti dia mengagungkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah, itu hubungannya. Lalu apa yang kami tulis, Ustaz? Yang ditulis adalah apa hubungan antara wanita yang berziarah kubur dengan menerangi kuburan dalam mendapatkan laknat? Apa hubungan antara wanita berziarah kubur dengan menerangi kuburan dalam mendapatkan laknat? Karena wanita mempunyai perasaan yang tipis, yang lembut. Ditakutkan dengan kelembutan tersebut, dia menyembah kuburan. Nah, begitu. Ditakutkan dengan kelembutan tersebut, dia menyembah kuburan. Wallahu a'lam. Iya. Pelajaran yang keempat, yaitu haram menerangi kuburan. Haram untuk menerangi kuburan. Dan pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, saya pernah menjelaskan bahwa di beberapa daerah kuburan tersebut diterangi. Salah satu sebab, saya masih ingat cerita saya. Kenapa? Terutama ketika meninggal di malam Jumat Kliwon. Apa keyakinannya? Bahwa keyakinannya itu pocongnya, tali pocongnya dijadikan sebagai apa? Jimat. Pasti ada saja kalau yang meninggal di malam Jumat Kliwon, maka kuburannya akan dibongkar, diambil tali pocongnya, tali kafannya, ya, untuk dijadikan sebagai jimat. Makanya para keluarganya meneranginya agar terjaga kuburannya. Maka kita katakan, kalau seandainya sangat-sangat diperlukan, maka baru dibolehkan. Karena asal hukumnya dilaknat yang menerangi kuburan. Apalagi sampai paping dikasih AC. Subhanallah. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih tersisa kandungan bab ini. Apa yang baik inyara Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masih ada waktu sekitar 10-an menit. Ada yang bertanya? Tidak ada? Ada? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbuatan seperti apa yang dianggap menyembah kuburan? Jelasnya perbuatannya. Ya, bagus, Pak. Perbuatan seperti apa yang dianggap menyembah kuburan? Yang pertama, meminta kepada orang yang dikubur. Yang kedua, menganggap kuburan tersebut mempunyai kebaikan dibanding tempat-tempat yang lebih baik dari kuburan, seperti masjid. Saya yakin orang-orang yang suka berziarah kubur, mereka sepakat dengan saya bahwa masjid lebih utama dibandingkan kuburan. Tetapi kemudian kenapa kuburan tersebut lebih diagungkan dibandingkan masjid? Orang masuk kubur kadang-kadang harus nunduk, keluarnya harus jalan mundur. Kalau dikubur tidak ada yang berani ngerokok. Di masjid, orang tidak masuk masjid dalam keadaan tahiyatul masjid. Padahal masjid rumah Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid-masjidnya. Maka tidak ada yang lebih utama di atas muka bumi ini dibandingkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Artinya, masjid seluruhnya, bumi seluruhnya adalah bisa dijadikan tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk daripada yang dianggap menyembah kuburan adalah menganggap kuburan tersebut mempunyai barokah atau tempat khusus beribadah lebih khusus dibandingkan masjid. Lebih khusyuk beribadah dibandingkan di masjid, di kuburan dibandingkan di masjid. Ini termasuk daripada penyembahan-penyembahan kuburan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa ditakutkan ketika kuburan tersebut dibangun, dijadikan masjid, disolati, maka ditakutkan kuburan tersebut akan disembah. Jadi dia ada tujuan, ada sarana. Ada sarana yang dilarang dalam Islam sehingga tidak tercapai tujuan itu. Demi tidak tersembahnya kuburan tersebut. Bisa dipahami Pak ya? Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ada mikmah. Ada ini. Sebagian pendapat bahwa wanita tidak, bahwa wanita dibolehkan untuk menziarah kubur. Pertanyaannya, bolehkah wanita mengantar jenazah ke kuburan? Bukankah mengantar jenazah juga berziarah? Maka seperti yang kita sudah sebutkan bahwa dari hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bercerita, "Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina." Kita dilarang untuk berziarah kubur, kata Nabi, kata Ummu Athiyyah. Ummu Athiyyah seorang perempuan. Kita dilarang. Kalau para sahabat mengatakan kita dilarang, berarti yang melarang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengantar jenazah. Dan mengantar jenazah berarti termasuk di dalamnya berziarah kubur. Tetapi lanjutannya, walam yu'zam alaihna. Tapi larangan tersebut tidak ditekankan atas kita. Dan ini salah satu dalil yang memakruhkan perempuan untuk berziarah kubur. Tetapi wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari, pendapat yang kita ambil tadi adalah boleh, dan itu pendapat jumhur. Saya berziarah ke kubur Abah di hari kedua, tapi pada saat itu saya menangis sejadi-jadinya di atas kubur. Bukan karena meratapi, tapi lebih penyesalan diri karena belum bisa menjadi anak yang baik dan sering membantah ucapan Abah semasa hidup. Pertanyaan, apakah sikap saya menangis di atas kuburan Abah termasuk berdosa? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ditakutkan perbuatan seperti ini termasuk daripada meratapi. Pokoknya apabila ada seorang mendapatkan musibah, maka sikap yang paling baik yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tanda orang yang sabar apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika ditinggal mati oleh anaknya Ibrahim yang berumur hanya 16 bulan. Kemudian beliau ditanya, "Kenapa menangis?" Beliau mengatakan, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Sesungguhnya mata itu bisa menangis, hati bisa sedih, dan kita tidak mengucapkan apa yang kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang sabar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh menangis, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, "La buka'a ba'dal yawm." Tidak ada menangis setelah 3 hari. Ya, jadi di situ ada boleh menangis tetapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Boleh menangis tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka ditakutkan sikap tadi, ya, sikap saya tidak bisa menjadi anak yang baik dan semasa Abah masih hidup sering membantah. Ini adalah perasaan-perasaan yang ditumbuhkan oleh syaitan. Ayo nangis, ayo nangis, ayo nangis. Maka lebih baik seseorang dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan menjadi anak yang saleh setelah meninggal orang tuanya dengan cara melakukan kebaktian-kebaktian, amal-amal saleh. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, ada hadis yang merupakan pelipur lara bagi anak-anak yang ingin berbakti setelah sepeninggal orang tuanya. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Sebaik anak berarti seperti itu hasil usaha orang tua. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Makanya kita menjadi anak-anak yang saleh agar orang tua kita mendapatkan pahalanya, karena itu berarti hasil usahanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di luar materi, mohon nasihat atau motivasinya untuk wanita yang hamil dan sebentar lagi melahirkan supaya tidak was-was dan semangat menyambut kelahiran. Maka jawabannya yang pertama, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik yang saya dengar dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan sebuah ayat, tapi subhanallah, ayat itu dibaca dalam Al-Qur'an, kita baca, tapi ketika yang mengucapkannya mungkin dari hati yang dalam, hati yang ikhlas, maka terasa di dalam hati itu pun beda. Padahal saya mendengarnya sekilas. Beliau mengucapkan, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini umum dalam hal apapun. Benar-benar bersandar, benar-benar berbaik sangka, benar-benar bertawakal, benar-benar mencari ridha, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu satu, bersandarlah kepada Allah. Ya, bahwasanya tidak ada yang kuasa kecuali Allah, maka bersandar kepadanya. Yang kedua, terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat selalu hadis Rasul riwayat Tirmizi, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Ketahuilah, apa yang menimpamu yang memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset, dan apa yang belum menimpamu yang memang belum takdirmu tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terjadi. Maka yakini takdir Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan. Doa-doa di antaranya doa minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan itu mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menginginkannya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak istighfar. Meskipun ini amalan-amalan yang saya ucapkan bukan khusus untuk wanita hamil yang mau melahirkan, tidak, akan tetapi baik untuk dilakukan. Ya, secara umum beristighfar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nuh, ya. Fastaghfiru rabbakum. Boleh kalau menjawab lagi nih. Yang besi masjid, ketua masjid Hanyar. Boleh jangan lah. Kita ini pokoknya sekehendak nang masjid ya. Kalau ada waktunya lanjut. Cuma menumpang aja kita. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Tadi hadis-hadis yang saya sebutkan tadi adalah umum dia, bukan khusus untuk orang yang hamil. Jangan dikatakan ini amalan wanita hamil, tidak. Tetapi keumuman menunjukkan akan hal itu. Lihat dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Artinya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengemberi Pengampun. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta, dengan anak, dan menjadikan sungai, kebun-kebun menjadi tumbuh, kemudian berkembang dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Ya. Dan itu beberapa amalan yang bisa diamalkan. Ingat sekali lagi, itu bukan amalan khusus untuk wanita hamil, akan tetapi bisa diamalkan dengan keumuman dalil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama, beliau mengatakan bahwa sanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di kuburan di Baqi' di tengah malam. Mohon penjelasannya, apakah hadis ini sahih? Ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Baqi' setiap malam sahih. Tetapi belum ada riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan berdoa sebagai terutama sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Berdoa dengan berdoa khusus di sebuah pekuburan, mengangkat tangan, kemudian membaca Al-Quran, mengkhususkan berzikir, mengkhususkan bermunajat di sana, belum ada. Tapi beliau berziarah kubur sebagaimana layaknya berziarah kubur yang disyariatkan oleh beliau. Yaitu tatkala datang ke pekuburan, beliau mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ibu-ibu ada? Nah, terakhir saya ingin memberikan nasihat kepada bapak-bapak yang berada di tadi diumumkan tentang yayasan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yayasan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menyebarkan dakwah sunnah di Banjarmasin. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk menyebarkan dakwah sunnah di Kalimantan Selatan, terkhusus di Banjarmasin. Dan kita diberikan keikhlasan hati, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, umur yang panjang dalam ketaatan. Dan apa yang baik itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Dan apa yang buruk itu semuanya berasal dari diri kita dan dari syaitan. Maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.